wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Seperti biasa jam 10 ya, jam 10 kita mulai. Walaupun lebih sedikit kepada Bapak, nanti ulun nabihi juga akhirnya. Kita sampai halaman 82 ya. Safah itsnataini wa tsamanin. Halaman 82, pelajaran ke-14. Ini sampai mana kemarin? Oh, Mas Muha, ya. Kita ulang. Jadi pelajaran ke-14 ini adalah tentang apa kemarin? Beridofatnya atau bersandarnya isim kepada dua domir, domir mukhatab dan domir mutakallim. Bagaimana cara menyandarkan sebuah isim kepada domir mukhatab atau domir mutakallim? Domir mukhatab yaitu domir tersebut menjadi lawan bicara kita, seperti anta, antuma, antum, ya, anti, antuma, antuna, anta, kamu, seorang laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian para laki-laki, anti, kamu, dalam kurung seorang perempuan, antuma, kalian berdua dalam kurung perempuan, antuna, kalian dalam kurung para perempuan. Nah, domir tersebut bagaimana kalau ada isim yang disandarkan kepadanya? Rumahmu, maka menjadi baituka, bukan baitu anta tetapi baituka. Kemudian rumah kalian, kalian di sini para laki-laki. Ulun bertanya kepada tiga orang laki-laki, di mana rumah kalian? Nah, rumah kalian bahasa Arabnya apa? Baitukum, bukan baitu antum, bukan, tetapi menjadi baitukum. Kemudian bagaimana juga isim itu bersandar atau beridofat kepada domir mutakallim, yaitu domir ana dan nahnu, ya. Mutakallim maksudnya yang berbicara. Domir tersebut yang berbicara adalah kita, ya. Ana, saya, nahnu, kami, itu namanya domir mutakallim. Nah, bagaimana bahasa Arabnya rumahku? Rumah disandarkan kepada saya, rumah saya, maka menjadi baiti, bukan baitu ana. Bait rumah, ana saya, digabungkan baitu ana, salah, baiti, ya. Kemudian domir yang kedua mutakallim nahnu, ya, nahnu artinya kami atau kita. Bagaimana bahasa Arabnya mobil kami, mobil kita? Saya, saya rotuna, bukan saya rotu nahnu, bukan, tetapi menjadi saya rotuna. Jadi judul pelajaran ke-14 adalah idofat isim atau bersandarnya isim kepada domir mukhatab dan domir mutakallim. Jadi judulnya tulis dulu. Idofatul asma, 14, pelajaran yang ke-14. Idofatul asma. Isim itu adalah kalimat yang tidak menunjukkan waktu, baik berupa benda, nama orang, sifat dan seterusnya. Idofatul asma ila domirul mukhatab wal mutakallim. Nah, judulnya ini idhofatul asma, menyandarkan isim kepada domir mukhatab. Ada enam: anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan domir mutakallim. Domir mutakallim ada dua, ana dan nahnu. Anta, antuma, antum, antum, kemudian anti, antuma antunna antunna. Dhamir mutakallim cuma dua, ana dan nahnu. Nah contoh, ada rumah ya, baitun. Baitun ini kan isim, dia kata benda. Baitun adalah isim dan dia adalah kata benda. Asma ini bentuk jamak dari isim. Isim jamaknya adalah asmaun ya, isim-isim. Baitun adalah isim karena dia kata benda dan tidak ada yang menunjukkan waktu ya. Ini adalah isim. Bagaimana isim ini disandarkan kepada anta? Rumahmu, maka menjadi baituka. Salah kalau baitu anta, tetapi menjadi baituka. Baituka ya, menjadi baituka. Antuma baitukuma, antum baitukum, anti baituki, antuma baitukuma, antunna baitukunna. Dia berubah ya, ini menjadi baitukuma, baitukuma. Antum menjadi baitukum, bukan bait antum. Baitukum, anti menjadi baituki, menjadi kasrah. Ya, baituki, rumahmu. Tapi lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Kemudian dua ini sama dengan muzakkar. Baitukuma, kubaitukuma. Antunna baitukunna ya. Baitukunna. Nah. Baituka, baitukuma, baitukum, baituk. Yang salah ini. Baituki. Baitukuma, baitukunna. Ini kias kepada isim-isim yang lain, mobilkah, pesawatkah, kereta apikah? Di mana kereta apimu misalnya? Bisa punya kereta api. Kitoruka, kitorun, kereta api. Nah, jadi tinggal dikias saja. Kitoruka. Nah. Kitoruka. Mobilmu sayyaratuka. HPmu jawaluka. Masjid kalian di mana? Masjidukum. Kalau lakian itu laki-laki. Kalau kalian perempuan, masjidukunna ya, dirubah, maka dia berubah bukan baitu anta tetapi baituka. Ini sama televisiku. Nah. Tilfazi. Tilfazi. TV-ku. TV saya bukan tilfazu ana tapi berubah menjadi tilfazi. Anakku, anak perempuanku, binti, bintun anak perempuan. Kalau anak perempuan saya, bin, binti. Suamiku, zauji. Ya, dan seterusnya. Kalau nahnu, rumah kami, baituna, bukan baitunahnu ya. Baituna. Kemudian hotel kami, punya bisi sidin bisi hotel misalnya. Fundukuna. Funduk itu hotel. Kemudian apalagi? Tanah kami, nah bisi tanah ini tanah kami, Jer. Arduna. Ya. Bukan ardunahnu, funduknahnu enggak. Tetapi dia berubah. Tinggal dirubah menjadi na. Nah, karena dia bersambung dengan domir. Isim ini bersambung dengan domir. Jadi pembahasannya tentang bersambungnya atau bersandarnya isim kepada domir mukhatab atau mutakallim. Ya. Kita ulang percakapan hiwar Al-fityah, fityah artinya apa? Para pemuda, itu bentuk jamak. Mufradnya adalah al-fata, seorang pemuda. Kalau fityah, para pemuda. Assalamualaikum. Kemudian Hamid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Dan atas kalian juga adalah keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan Allah. Kemudian salah seorang pemuda yang banyak tadi berkata, Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu atau keadaanmu wahai pamanku? Nah, di sini ada halun beridhofat dengan ka, yaitu domir anta. Halun beridhofat dengan domir anta, maka berubah menjadi haluka. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana pamanku, bagaimana keadaanmu wahai pamanku? Ini sama ammi ya. Amun beridhofat kepada domir ana, maka menjadi ammi, bukan ammi ana, tetapi ammi. Hamid menjawab, ana bi khairin walhamdulillahi. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Dan dia memuji Allah. Jadi ini faedah ya. Kalau kita ingin dapat pahala, rancaki menanyakan kabar kepada seseorang. Karena kalau kita tanyakan kabar, biasanya dia mengucapkan alhamdulillah. Karena kita yang bertanya, maka dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang bagus. Kalau bertemu kawan, keluarga, tetangga, maka tanyakan kabarnya. Kenapa? Supaya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anda baik jenah. Dengan sebab kita bertanya, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kita pun juga mendapatkan pahala. Kemudian kaifa halukum, kata Hamid. Nah, karena lawan bicaranya adalah para pemuda banyak, maka menggunakan kaifa halukum. Kum kan sebelum dia beridofat, dia adalah antum. Tetapi dia bersambung dengan kalimat hal, maka menjadi halukum ya. Kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Man antum, siapa kalian? Nah, antum ya, bukan kum. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada kalimat apapun, maka dia berubah menjadi antum. Seandainya antum ini kemasukan isim yang lain, maka dia berubah menjadi apa? Menjadi kum ya. Halukum dan seterusnya. Kemudian ahaduhum, salah seorang mereka, mereka para pemuda tadi menjawab, nahnu abna'ud dukturi Musa, kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Kami ini adalah anak-anaknya Dr. Musa. Kata si Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini adalah ungkapan penyambutan. Kalau bahasa kitanya selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Bahasa Inggrisnya apa? You're welcome. Iyalah. Ulun kan bisa bahasa Inggris. Ya seperti itulah. Intinya ahlan wa sahlan wa marhaban itu adalah kata sambutan. Kalau bahasa Indonesia, selamat datang. Abukum sodiqi, abah kalian itu kawanku atau sahabatku ya. Sodiq itu lebih kepada kawan akrab. Beda dengan zamil, itu kawan biasa. Abukum sodiqi, abah kalian adalah sahabatku. Nah, di sini ada kalimat abun beridhofat atau bersambung dengan domir antum, maka berubah menjadi kum, abukum ya. Ayah kalian adalah sahabatku. Aina ammukum asyaikhu Isa, di mana paman kalian, ammukum ya barisnya, di mana paman kalian Syekh Isa? Salah seorang mereka menjawab, ahaduhum, salah seorang mereka, huwa maridun, dia sakit. Nah, Syekh Isa, paman kami itu, huwa maridun, dia sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Al mustashfa adalah rumah sakit. Hamid, nah karena paman mereka ini garing, maka didoakan syafahullahu. Artinya adalah semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah menyembuhkan dia. Doa si Syekh Isa tadi. Kemudian Hamid bertanya lagi, man hadihit tiflatul lati ma'akum. Man hadihit tiflatul lati ma'akum. Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Ahaduhum, salah seorang mereka, hiya ukhtuna, menjawab, hiya ukhtuna, dia, nah dia anak perempuan tadi, ukhtuna, saudari kami. Ukhtun bersambung dengan nahnu, maka menjadi ukhtuna. Dia adalah saudari kami. Kata Hamid, masmuha, bukan maismuha ya, karena alif dalam kalimat isim adalah alif wasol, bukan hamzah kotok. Masmuha, siapa namanya? Ahaduhum, salah seorang mereka menjawab, ismuha Laila, namanya adalah Laila. Hamid bertanya lagi, sini banyak bertakun bang. Hamid bertanya lagi, aina baitukumul jadidu. Aina bai, asalnya kan baitukum ya, tetapi karena setelahnya sukun lagi, maka mimnya didomahkan. Aina baitukumul jadidu. Nah ini karena dia bertemu dengan dua sukun. Kalau bertemu dengan dua sukun, maka huruf yang pertama harus dikasih harokat. Nah, ini kaidah. Karena kalau bertemu dengan dua sukun itu enggak bisa dibaca. Nah, ya, aina bai. Nah, asalnya kan seperti ini, ditulis asal dulu. Nah, ditulis asal. Ya, bertemu dengan dua sukun. Kalau bertemu dengan dua sukun, maka tidak bisa dibaca. Baitukum al-jadidu, enggak bisa. Maka mimnya didomahkan menjadi baitukumul jadidu. Ya. Di mana rumah kalian yang baru? Ahaduhum, salah seorang mereka menjawab, baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Al-matar, to-nya panjang, itu bandara. Tapi kalau to-nya pendek, maka yang sedang turun sekarang, hujan. Nah, jangan salah membaca. Kalau matarun, to-nya panjang, itu bandara. Bandara Samsudin Nor, bandara Juanda. Kalau matarun, to-nya pendek, itu rain, ya hujan ya, hujan. Kalau motor tonya panjang, bandara. Nah, salah baca aja kan berubah maknanya. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Rumah kami yang hanyar itu parak bandara. Hamid bertanya lagi, a'antum fil madrasati tsanawiyyati. Apakah kalian di madrasah tsanawiyah? Tsanawiyah di sini adalah tingkat apa, Bu? SMA ya, SMA. Apakah kalian dalam kurung sekolah atau belajar di madrasah tsanawiyah? Kalau mereka, kalau di sini adalah tingkat SMA. Ahaduhum, salah seorang mereka menjawab, la, kada, pamanai. Nahnu bil jamiati, kami di universitas. Kami kada SMA, pang mangai, tapi kami sudah kuliah. Nahnu bil jamiati, kami di universitas. Kemudian satu-satu menjelaskan fakultasnya. Ana fi kulliyatil handasati. Ana fi kulliyatil handasati. Itu kurang sukunnya di atas lam. Ana fi kulliyatil handasati. Aku di fakultas handasah itu apa yuk? Yang bangunan-bangunan itu apa? Fakultas apa? Teknik ya, oh ya teknik. Saya di fakultas teknik. Nah orang-orang yang orangnya orang ahli di bidang teknik namanya apa kemarin itu? Arsitektur ya? Atau insinyur ya? Insinyur ya. Jadi fakultasnya namanya handasah, fakultas teknik. Yang pertama menjawab saya di fakultas teknik. Wa mahmudun fi kulliyati tibbi. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Ini cukup mahal ya. Kalau di Indonesia ya. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah. Nah, subhanallah, ada nang agama. Dan Ibrahim di jurusan syariah, di fakultas syariah. Nah, berarti dia agama ya, agama. Wa Yusufu dan Yusuf di fakultas tijarah, apa tijarah? Ya. Ekonomi ya, fakultas bukan fakultas perdagangan ya, ekonomi. Fakultas atau bisnis bisa. Bisa lebih tepatnya bisnis ya, fakultas bisnis, jurusan bisnis. Ya. Bukan perdagangan ya. Apalagi fakultas berjualan kada, maksudnya adalah fakultas bisnis. Jadi berarti pemuda tadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 ada 4 orang ya. Yang ana tadi, saya tadi, ada Mahmud, ada Ibrahim dan ada Yusuf. Kemudian Hamid bertanya lagi, "Man dzalikal fata? Man dzalikal fata allazi fi sayyaratikum?" Nah, perhatikan sayyaratikum ya. Sayyarah beridhofat dengan antum maka menjadi sayyaratukum. Nah, asalnya dia adalah dhommah. Sayyaratukum. Nah, sayyarah huruf paling akhir dari isim harokatnya dhommah. Tetapi kalau dia dimasuki huruf jar maka berubah menjadi kasrah. Dimasuki huruf fi. Nah. Fi maka yang dhommah ini menjadi kasrah. Fi sayyaratikum. Jangan fi sayyaratukum salah, tetapi fi sayyaratikum karena dimasuki huruf jar. Itu fi maka dia berubah menjadi baris kasrah di akhir isim, bukan domir tetapi di akhir isim. Kemudian mana tadi? Oh ya, siapa pemuda itu? Ya man dzalikal fata? Siapa pemuda itu yang ada di mobil kalian? Siapa pemuda itu yang ada di mobil kalian? Mahmud menjawab, huwa zamili. Dia temanku. Huwa zamili, dia temanku. Hamid bertanya lagi, min aina huwa? Min aina huwa? Yang menjadi pertanyaan di sini adalah ainanya, bukan minnya. Makanya ada tanda seru karena aina adalah isim istifham, isim yang menunjukkan pertanyaan. Dari mana dia? Nah, min aina huwa? Dari mana dia? Kawan tadi. Kemudian tunggu dulu Hamid. Oh ya, Hamid bertanya kepada Mahmud ya. Kemudian min aina huwa? Oh ya benar. Hamid bertanya min aina huwa, dari mana dia? Mahmud menjawab, huwa min inkiltarra. maksudnya England ya, England atau Inggris. Jadi kalau England Inggilterra, kalau English Inggris, Inggris itu Inggris. England Inggilterra alihnya. Jadi kalau English Inggris, Inggrisia ya, dia ada ya-nya. Inggris, nah, ini English. Tapi kalau England Inggilterra, alih dia jawab. Inggilterra, England maksudnya. Kemudian masmuhu, kata si Hamid bertanya, siapa namanya? Ismuhu William. Nah, William itu Williamu ya, kalau bahasa Arabnya ya. William maksudnya William ya, ada pangeran William dan seterusnya ya. Namanya adalah, karena dia orang Inggris, William atau William. Hamid bertanya lagi, ini kepo benar orangnya lah. Amuslimun huwa, apakah dia muslim? Apakah dia muslim? Kata si Mahmud, la, bukan. Huwa nasraniyun, dia adalah orang nasrani atau beragama nasrani. Abuhu ustadi, nah abahnya guruku ya, ustadi, ayahnya adalah ustadku atau guruku. Ismuhud dukturu Eduardo. Nah, Eduardo apa tulisannya? Edwardu, maksudnya Edward ya, bukan Edward yang itu ya. Ismuhud duktur, danya ada tasdid, di sini enggak ada tasdid, pian kasih tasdid. Ismuhud dukturu Edward, namanya adalah Dr. Edward. Hamid bertanya lagi, adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma. Adhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma. Kata Hamid, apakah kalian pergi, kalian di sini para laki-laki, para perempuan? Laki-laki, tum ya, para laki-laki. Karena dia bertanya kepada para pemuda, apakah kalian ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Al-yawma adalah maksudnya hari ini, walaupun tanpa kalimat hadza. Al-yawma maksudnya adalah hari ini. Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Kata Yusuf, na'am, zahabna, kami sudah pergi, kami sudah tulak ke rumah sakit. Adhabatum, apakah kalian sudah ya, apakah kalian sudah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Kata Yusuf, na'am, iya, kami telah pergi. Cukup panjang ya muhadasahnya. Tamarin, latihan-latihan. Tamarin itu bentuk jamak dari tamrin. Pahusni tamrin, jalan tamrin. Nah, jamaknya tamarin, latihan ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Oh iya, berarti pian siap-siap menjawab ya. Ini menjawab tergantung, jawabannya bebas, yang penting bujur. Yang penting bujur. Ajib, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ada mikrofonnya sudah? Sudah ya? Ada? Mikrofon? Ah, belum. Belum ada? Oh iya, ada mikrofonnya. Ada? Ada. Ya udah. Dari mana pian hendak muka apa? Ya semalam belakang ya. Ya dari depan deh. Depan sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Nomor, supaya jangan siap-siap pian. Nomor 2. Nah, pian baca dulu harokatnya bagaimana. Kemudian baru pian jawab sesuai dengan ya sesuai dengan jawaban pian lah, di mana misalnya. Ini kan pertanyaan bebas pian menjawabnya, yang penting bujur jawabannya. Nomor 2. Aina baitukum. Artinya apa, Bu? Di mana rumah kalian? Nah, ini anggaplah pian itu banyak tetapi laki-laki berlima misalnya. Lalu ada yang bertanya, di mana rumah kalian? Nah, pian menjawabnya apa? Rumah kami di sini misalnya. Nah, bahasa Arabnya gimana? Baituna. Ya. Nah, di mana? Amamal masjid Imam Syafi'i. Ya, bisa. Amamal masjidi al-Imam Asy-Syafi'i. Aina baitukum? Dijawab, baituna amamal masjidil Imam. Ma lughatukum? Ya, artinya apa bahasa kalian? Ya, apa bahasa kalian? Lughatunal Indonesia. Bahasa kami bahasa Indonesia. Nah. Lughatuna. Ya. Terus? Lughatuna Indonesia. Tambah lagi lughat. Bahasa kami bahasa Indonesia. Berarti lughahnya terulang 2 kali. Lughatuna lughatul Indonesia. Pakai ini ya, pakai tanwin dua-duanya. Lughatuna lughatun Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia itu pakai tanwin, dia enggak pakai tanwin ya. Lughatun Indonesia ya. Lughatu Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi dia beridhofat saja. Lughatu Indonesia ya, beridhofat. Jadi kalimat pertama itu tidak bertanwin. Lughatuna lughatu Indonesia. Indonesia. Lughatu Indonesia. Jadi dia tanpa tanwin ya, beridhofat seperti Abdullahi. Nah, ini sama. Kalimat yang pertama tidak bertanwin dan tidak pakai alif, alif lam. Bahasa kami bahasa Indonesia. Kalau bahasa Banjar, apa bahasa Arabnya? Ya, lughatul Banjar, lughatu Banjar. Atau bahasa Arab? Lughatun Arabiyah ya, lughatun Arabiyah, bahasa Arab. Kemudian nomor 3. Ya. Man rabbukum? Ya, jawabannya apa? Rabbunallahu. Ya, Rabbunallahu. Ya, benar. Man rabbukum? Rabbunallahu. Tuhan kami adalah Allah. Nomor 1. Man antum? Siapa arti kalian? Untuk laki. Nah, pian jawab, kami adalah titik-titik apa? Terserah pian. Yang penting jawabannya benar. Nahnu tabibuna. Ya bisa. Nahnu tabibuna atau atibba'u ya. Atibba, kami adalah para dokter. Kalau kami adalah para siswa, Bang apa, Bu? Ayo, kami adalah para siswa. Apa sih? Para siswa bahasa Arabnya apa? Kalau siswa kan talib. Nah, kalau para siswa? Atibau. Itu dokter. Ya, tullabun. Nahnu tullabun. Kami adalah para siswa. Ya, jadi ini kita menganggap diri kita adalah laki-laki ya. Makanya kan antum, bukan antuna. Kemudian kalimat berikutnya pertanyaan berikutnya nomor 6. Ah. A antum muslimuna? Artinya apakah kamu muslim? Bukan kamu. Apakah kalian yeah. muslim? Nah, jawabannya apa? Naam. Ya. Kami nahnu muslimuna. Ya. Naam nahnu muslimuna. Ya. Nomor 5. Aina madrasatukum? Ya, artinya apa? Di mana sekolah kalian? Sekolah kalian? Nah, kalian jawab apa? Terserah bebas. Yang penting jawabannya benar. Madrasatuna? Ya. Amama masjidu. Masjidi. Masjidi. Ya. Amama madrasatuna amamal masjidi. Amamal masjidi. Jadi amama itu beridhofah dengan masjid. Amama beridhofah dengan masjid. Maka masjidnya berharokat kasrah. Ru'a rumah kami apa? Sekolah kami di depan masjid. Iya. Kemudian nomor 9. Aina mudarrisukum? Di mana Pak guru kalian? Ya, nah di mana, Bu? Di pasar terserah, di pasar kah, di mall kah, terserah pian, yang penting jawabannya bujur. Mudarrisuna ya. Fil masjidi. Ya. Mudarrisuna fil masjidi. Guru kami di masjid. Kemudian nomor 8. A'indakum sayyaratu? Tun. Sayyaratun? Ya, artinya apa? Apakah ya. Kalian punya mobil? Ya, jawabannya apa? La. Nah, terus? Ma'indana? Ya, la tidak. Kami tidak punya mobil. Ya. Tapi kalau kami punya kereta api, Bang Bu, apa bahasa Arabnya? Kereta api apa? Kami punya kereta api. Nah. Walakin inda. Mana tadi? Kitor ya kereta api. Kada tanggung-tanggung. Mobil kada punya, tapi kereta api punya. Nah. Indana langsung aja kami punya kereta api. Indana kitorun. Kitorun. Ya, indana kitorun. Mobil boleh enggak punya, tapi kereta api punya. Aneh sekali ya. Kemudian nomor 10. A antum mudarrisuna. Ya. Jawabannya gimana, Bu? Pian boleh na'am atau la? Kalau na'am bagaimana seterusnya? La bagaimana seterusnya? La. Ya. Nahnu apa? Tolibu, toliba. Ba, jadi kalimat. Tolibatu. Ya? Nahnu tolibatu. Ini pertanyaannya untuk laki-laki. Jadi kita memposisikan diri sebagai laki-laki. Maka jawabannya kan antum nahnu bukan antum. Ya. Tulabun. Ya, nahnu tulabun. La, nahnu tulabun. Tidak, kami adalah para siswa. Habis ya. Nomor 2 ikra waktub. Ikra waktub, baca dan tulislah. Ya, silakan baca gilirannya. Baca 2 jumlah lah. Silakan gilirannya baca. Ini kan tanpa harokat ya. Sebagian tidak ada harokat. Nah, silakan pian baca. Nahnu muslimuna. Ya. Allahu rabbuna wal. Sebelumnya masih ada. Nahnu muslimuna. Asli al-islamu dinuna. Cukup. Artinya apa, Bu? Nahnu muslimuna. Kami orang-orang muslim. Ya, terus? Islam adalah agama kami. Agama kah? Kami ya, bukan dinu nahnu, tetapi dinuna. Dinun agama beridhofah dengan nahnu menjadi dinuna. Ya, silakan yang berikutnya. Wallahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Ya, nabi bukan yunya enggak ada panjang. Nabiyuna. Nabi yuna. Nabi Yuna, ya. Apa artinya? Dan Allah Rabb kami. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kami. Ya. Kemudian berikutnya silakan. Wal Qur'anu dusturuna. Ya. Dan Qur'an adalah kitab kami. Ya. Wal Ka'batu. Bukan, dustur itu artinya apa dustur? Kalau dustur itu, kalau berbicara tentang demokrasi, ya itu artinya undang-undang. Undang-undang, undang-undang dasar. Tapi kalau Al-Quran dusturuna maksudnya adalah aturan kami. Al-Quran adalah aturan-aturan kami. Dan Al-Quran aturan-aturan kami. Yang mengatur kami. Aturan kami gitu aja, aturan kami. Dan Al-Quran kitab yang mengatur kami. Itu kan Ustaz? Aturan kami gitu aja. Dan Al-Quran aturan kami. Iya. Kemudian wal Ka'batu. Wal Ka'batu kiblatuna. Artinya? Dan Ka'bah kiblat kami. Ya. Satu lagi tanggung Bu. Wal Arabiyatu. Wal Arabiyatu lughatuna. Iya. Dan bahasa Arab adalah Ya, benar. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Ya, ini yang belajar orang Arab ya. Kalau kita kan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, silakan gilirannya. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Ya, artinya apa? Di mana guru kalian wahai saudara-saudaraku? Ya. Wahai saudara-saudara. Ya. Terus? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Artinya? Dia telah keluar saat ini. Ya. Ke kelas. Dari kelas. Dari kelas dan ya. Pergi ke ruang ke mudir. Dan pergi menghadap mudir, ya. Silakan nomor 3. Nah, di sini ada kalimat mudarrisukum, ya. Mudarrisun ada antum menjadi mudar risukum. Ya, silakan nomor 3. Fi aina syari'u baitukum? Fi ayi syari'in? Fi ayi syari'in? Tunggu. Fi ayi syari'i? Ya, fi ayi syari'in baitukum, ya. Fi ayi syari'in baitukum. Coba ulang. Fi ayyi syari'in baitukum. Nah, sini ada tambahan ayyu. Silakan ulang. Fi ayyi syari'in baitukum. Ya. Terus baituna. Baituna fi syari'in ladzi. Fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Ya. Nah, jadi ada kalimat ayyu. Nah, jadi di pelajaran ke-14 ini selain tentang idofat isim kepada domir mukhotob dan mutakalim juga ada tentang ayyu, ya, ayyu. Jadi ayu ini adalah isim istifham untuk pertanyaan. Ayu, bukan ayu ya, itu nama babinian. Ayu adalah isim istifham, isim yang menunjukkan pertanyaan. Istifham pertanyaan. Istifham. Ismu istifhamin digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal, boleh dua-duanya. Ismu istifhamin, ya. Lil aqili wa ghairil aqili. Nanti lu terjemahkan. Ayu adalah isim istifham, isim pertanyaan. Atau isim yang menunjukkan pertanyaan. Isim yang digunakan untuk pertanyaan. Untuk yang berakal dan tidak berakal. Isim yang digunakan untuk pertanyaan, untuk berakalkah atau boleh juga yang tidak berakal. Nah, yang tidak berakal contohnya di kitab tadi, fi ayyi syari'in baitukum. Apa maksudnya fi ayyi syari'in baitukum? Di jalan apa rumah kalian? Nah, fi ayyi syari'in baitukum ya. Fi ayyi syari'in baitukum. Kenapa dia kasrah? Karena dimasuki huruf fi. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena dia beridhofat dengan kalimat syari'. Makanya syari' itu adalah dijarkan, dikasrahkan. Karena dia beridhofat dengan ayyu. Seperti Abdullah, Abdullahi. Maka kalimat abdu tidak boleh pakai tanwin ya, tidak boleh pakai tanwin. Nah, ini sama. Kalimat ayyu ini adalah isim istifham dipakai untuk yang berakal atau tidak berakal. Yang tidak berakal contohnya syari', jalan raya ya. Jalan raya ini berakal atau kada? Kada. Di jalan apa rumah kalian? Fi ayyi syari'in baitukum. Di rumah lagi. Di jalan raya apa rumah kalian? Syari' itu jalan yang besar, jalan raya. Kayak Palnam, bukan, ini bukan jalan raya ya, ini bukan. Ini torik saja. Jadi, kalau jalan besar itu bahasa Arabnya adalah syari. Kalau jalannya kecil itu tarik. Tarik saja. Tarikun, ini jalannya kecil. Kalau dia besar maka namanya syari, jalan raya. Di jalan raya apa rumah kalian? Syari tidak berakal maka boleh juga digunakan untuk kalimat ayyu ya. Nanti sebutkan yang berakal bagaimana. Kemudian nomor 3 tadi, di jalan raya apa rumah kalian? Dijawab. Nah, silakan Bu Pian. Adalah kamusnya. Ada. Ya, apa terjemahnya Bu? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami. Ya. Di jalan raya. Jalan raya yang di depan mahkamah artinya apa? Pengadilan. Mahkamah artinya pengadilan. Mahkamah pengadilan. Mahkamah Agung. Nah, itu sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Mahkamah Agung maksudnya pengadilan agung. MA ya. Kita harus menunggu putusan MA aja. Mahkamah Agung maksudnya pengadilan agung. Kemudian nomor 4 silakan Bu. Abuna sodioku ammikum. Ya, coba diulang harokatnya yang benar. Abuna sodioku ammikum. Ya, artinya apa? Ayah kalian. Bukan. Ayah kami. Ya. Adalah teman paman kalian. Ya, misalnya ada 4 orang laki-laki bertemu dengan 4 orang pemuda. Lalu kata 4 orang laki-laki ini, abah kami sahabatnya paman kalian. Abah kami sahabatnya paman kalian. Ya. Nah, di situ kan sodik beridofat dengan ammun. Sodik. Makanya dia kasrah amminya. Karena beridofat dengan kalimat sodik. Ayah kami sahabat paman kalian. Ya. Kalimat abu ya. Nah, ini ulun jelaskan. Kan abu itu ada wawunya kan? Ada wawunya enggak? Tapi kalau abahku bang, abi, maka wawunya enggak ada. Kalau abahnya Ahmad, Abu Ahmad, ada wawunya. Kenapa demikian? Ya, ini masuknya pembahasan asma khomsah, isim yang 5 yang memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan isim-isim yang lain. Jadi dia kalau beridofat maka ada tambahan wawnya. Ibu bahasa Arabnya apa, Bu? Ibu. Umun. Nyata tahu sudah. Umun. Kalau abah, abun. Ibu mu. Apa bahasa Arabnya? Mu seorang laki-laki. Muka. Ibu mu ya. Muka. Kalau abahmu, Bang? Ya. Kenapa ada tambahan wau abuka? Padahal ummuka enggak ummuka, tapi ummuka. Tapi kalau abun ada tambahan wau menjadi abuka. Nah, ini kenapa jadi ada wau ini? Kalau umun enggak ada, bukan ummuka tapi ummuka. Tapi abun ini wau-nya dari mana? Nah, inilah yang disebut dengan isim-isim yang lima asmaul khamsah, yang mana dia memiliki keistimewaan dibandingkan isim-isim yang lain. Ada lima ya, abun, akhun sama. Nah, saudaramu kan saudara, bahasa Arabnya akhun. Saudaramu, akhuka sama ada tambahan wawnya. Nah, ini sama dengan abun. Kalau umun kada, kenapa? Karena dia bukan asma khomsa, isim yang lima. Jadi isim yang lima itu dia memiliki keistimewaan. Salah satunya, kalau dia beridofat, maka ada tambahan wawnya. Ada tambahan wawnya. Seperti kalimat abuka, akhuka, itu ada tambahan wawnya. Ini kan beridofat dengan domir ka. Kalau beridofat dengan isim zohir yang nampak, Abu Hurairah, abahnya kucing, maka sama ada tambahan wawnya. Nah, alasannya kenapa dia ada wawnya, karena namanya adalah isim yang lima asmaul khamsah. Ini sedikit tentang asma khamsah. Asma khamsah, isim-isim yang lima yang memiliki keistimewaan cuma lima saja dibandingkan isim-isim yang lain. Salah satu keistimewaan yang lima ini adalah kalau dia beridofat maka ada tambahan wawnya. Lima ini cuma lima ya. Ada kalimat abun, abun, akhun, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Dua saja, pian tahu kalau usah lima-limanya, nanti terlalu melebar. Kalimat abun dan akhun, kalau dia beridofat dengan kalimat lain seperti abahmu, abah kami, maka ada tambahan wawnya. Begitu pula kalimat akhun. Tetapi kalau dia beridofat dengan ya mutakallim, abahku, saudaraku, maka wawnya hilang. Pengecualian, dia beridofat dengan apapun ada tambahan waw, kecuali beridofat dengan domir ana, maka wawnya hilang. Abahku, abi, saudaraku, akhi. Ya, ini min babil faidah ya. Seperti abi dan akhi. Ya, maka wawnya hilang. Tetapi kalau selain dengan ya mutakallim yang ana saya tadi, maka wawnya timbul atau ada di kalimat abuka dan akhuka. Cuma lima saja. Umuka kada, karena dia bukan termasuk isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Cukup dua saja ya, supaya jangan terlalu melebar. Aduh, jam berapa sudah? Jam 11. Tadi mulainya jam 10 ya. PR, silahkan dikeluarkan, kemudian pian berhurupan lawan kawan di sebelah. Sudah? Tolong bacakan nomor satu. siapa namaku dan namaku Abdullah. Ya. Orang amnesia mengatakan siapa namaku? Apa bahasa Arabnya? Masmi ya. Kalau man salah, tapi adalah masmi. Masmi. Siapa namamu? Masmuka. Kalau siapa namaku? Masmi. Namaku adalah Abdullah. Ismi namaku. Ada ya? Dan namaku. Oh, wa wasmi berarti ya. Bukan, nah kalau menjawab wa ismi salah. Karena alifnya berada di tengah kalimat wasmi ya, bukan wa ismi, karena alifnya alif wasol. Wasmi Abdullahi beridofat. Allah beridofat dengan abdun, maka dikasrahkan. Masmi wasmi Abdullah. Siapa namaku? Dan namaku adalah Abdullah. Nomor dua. Masjid itu dekat dari rumah kami. Dari? Dari rumah kami. Dari rumah kami. Masjid itu ya? Iya. Masjid itu dekat ya. Rumah kami. Berarti ada isim isyarat. Zalikal masjid. Atau boleh juga seandainya pian tanpa isim isyarat boleh. Tapi harus pakai alif lam. Zalikal masjidu. Boleh zalikal masjidu atau al masjidu ya. Karena kalau tanpa zalika, al masjidu ini kan pakai alif lam, maka dia sudah tertentu masjid apa yang dimaksud. Kalau sudah tertentu yang dimaksud, maka diterjemahkan dengan masjid itu atau masjid tersebut. Ya bisa tanpa menyebutkan kalimat zalika. Masjid itu dekat dari rumah kami. Qaribun min baitina. Nah, kalau baituna salah. Baitina. Baitina. Kenapa baiti baris kasrah? Karena dimasuki huruf min. Qaribun min baitina. Dzalikal masjidu atau al masjidu. Qaribun min baitina. Nah, sampai nomor dua ini ada yang bujur semua kah? Yang benar semua ada? Ada? Benar satu ada? Ada, iya. Nomor tiga. Ya? Ini adalah saudara-saudara kami dan mereka para dokter. Ini adalah saudara-saudara kami. Ini ya? Ya. Berarti haula. Iya. Kalau ulaika itu ha ula. Ini adalah saudara-saudara kami ikhwanuna. Kenapa memakai ha ula? Karena ikhwan banyak. Jadi ininya pun juga harus dibanyakkan. Ha ulai ikhwanuna. Ikhwanuna. Terus apa lagi tadi? Dan mereka para dokter. Nah, wahum dan mereka wahum atibba'u ya, para dokter. Atibba'u. Atibba'u. Atibba termasuk isim yang tidak bertanwin, ismul ladzi la yansharif. Haula'i ikhwanuna wa hum atibba'u. Seandainya ulun ganti, ini adalah saudari-saudari kami. Apa bahasa Arabnya? Akhawatuna. Dan mereka para dokter. Wahunna. Terus nah, atibanya juga dimuannaskan di perempuan, di perempuan. Ya dimuannaskan. Tabibatun. Tabibatun. Dokter perempuan satu. Tabibatun. Nah para dokter. Karena perempuan ya. Haulai ikhwanuna wahum atibba'u. Nomor empat. Nama ibuku adalah Maryam dan dia seorang pedagang. Ya, nama ibuku ismu ummi. Nama ibuku ummi, ismu ummi Maryamu adalah Maryam. Dan dia adalah seorang pedagang ya. Nah, wahia. Wahia, apa yang benar? Tajirotun. Karena Maryam seorang perempuan, maka pedagangnya pun juga harus dimuannaskan. Tajirotun. Ismu ummi Maryamu, wahia tajirotun. Kalau misalnya nama abahku Abdullah dan dia pedagang, bagaimana? Wahwa tajirun, ya, wahwa tajirun. Ismu ummi, ini pakai tasydid. Maryamu wahia tajirun. Nomor 5. Telah pergi para siswi itu ke taman kami. Ke taman kami. Telah pergi apa? Para siswi itu. Ya, zahabat. Kenapa pakai tak sukun tak ta'nits? Karena pelakunya adalah wanita, perempuan, maka harus di apa namanya? Di ada tak ta'nitsnya. Telah pergi para apa tadi, para siswi itu ya? Iya. Ada kalimat itunya? Iya, ada. Oh iya. Telah pergi para siswi itu ke taman kami. Iya. Pian boleh menggunakan kalimat ulaika atau menggunakan kalimat langsung saja. Bisa seperti ini, dhahabati talibatu. Berarti bertemu dengan dua sukun kan? Talibatu ya. Maka dia dikasrahkan. Atau pian menggunakan itu dengan isim isyarat, boleh. Apa itu isim isyaratnya? Untuk jamak muannas. Ulaika paha ula, ulaika ya. Ulai ika. Terpaling kah? Kalau ulaika itu inikah itu kah? Itu kalau haula ini ya benar. Seandainya pian tambah ulaika boleh. Boleh-boleh saja. Ulaika. Nah. Berarti zahabat ulaika talibatu, boleh tambahan ulaika atau tanpa ini. Zahabatit talibatu ke kebun kami ya. Ila hadiqatina. Ila hadiqatina. Kenapa kasrah taknya? Karena dia dimasuki huruf huruf jar. Terus nomor 6. Ada? Nama kami adalah Muhammad, Zaid dan Abdurrahman. Ya. Jadi ismun nama ya, nama-nama kami. Nah, nama-nama itu jamak. Berarti apa? Asma'una. Tapi penulisan yang benar seperti ini ya. Ada wawnya. Asma'una. Yang pertama siapa tadi? Zaid. Muhammad. Muhammad. Yang kedua? Zaid. Muhammad. Abdurrahman. Dan Muhammad, Zaid, kemudian Abdurrahman. Abdurrahman ya? Ya. Ada wa, ada dan enggak? Muhammad dan Zaid enggak ada. Oh ya. Muhammadun, Zaidun, Abdurrahman. Muhammadun Asmauna ya. Nah, kenapa ada waw? Karena dia berharakat dom. Dommah. Ini kaidah cara menulis hamzah ya. Ya. Mungkin suatu saat kita belajar cara menulis hamzah. Ada lagi Asmauna Muhammadun Zaidun Abdurrahmani. Ada lagi nomor 7, Ustaz. Ya? Nomor 7. Terus? Dia adalah seorang siswi yang kaya dan rumahnya besar. Oh. Dia adalah seorang siswi dan rumahnya besar. Dia apa bahasa Arabnya? Hiya. Kenapa hiya? Karena seorang perempuan. Siswi talibatun. Seorang siswi. Bukan siswi itu ya. Kalau siswi itu pakai alif lam. Kalau seorang siswi pakai tanwin. Hiya talibatun. Kaya ya? Ya. Goniyatun. Yang kaya, ini sudah belajar tentang sifat siswi ini sifatnya apa? Kaya, maka dia Tanwin juga tanwin, domah juga domah, mu'annas juga mu'annas. Hiya talibatun goni yatun, ya, mengikut dia. Kalau dia domatain, maka dia juga domatain. Kalau dia mu'annas, maka juga mu'annas. Sifat dari talibah, siswi ini, dia adalah seorang siswi yang kaya dan rumahnya wabai tuha. Wabai tuha besar ya. Nah, kabirun kah kabiratun enggak? Kabirun, karena ini sifat kepada rumah. Rumah muzakkar, baitun tidak ada tanda-tanda muannas. Nah, maka dia sifatnya adalah muzakkar juga. Dan rumahnya, nya ini bukan nya siswi, bukan rumahnya, nya siswinya yang besar gak ada, tetapi adalah rumahnya. Dan rumahnya adalah besar. Ada lagi? Yes. Ada yang salah satu? Masya Allah. Yang benar semua ada gak? Kata papa salah satu. Alhamdulillah ada kemajuan lah. Ya. Bihinak lu belah. Mana lagi sambungannya? Halaman. Oh, masih nomor 5 ya. Iya, nomor 5. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu kah? Baik tentang PR atau yang tadi kita jelaskan. Silakan. Hal indaha su'al au as'ilah tafaddali alaiki mashkura. Ustaz, mashkura. Ini namanya meyakinkan aja. Jadi kalau ada kata-kata itu ya, pakai alif lam. Iya, itu alif lam. Kemudian jika tidak ada kata-kata itu, atau misalnya tadi seorang siswi itu tidak pakai alif lam. Karena kalau seorang siswi itu, ulun tidak menentukan siswi itu siapa. Kalau ulun tidak menentukan, berarti dia pakai tanwin. Kalau misalnya tertentu, telah pergi siswa tersebut, nah berarti kan tertentu, maka dia pakai alif lam. Tapi kalau ulun telah pergi seorang siswa, ulun tidak menentukannya, maka pakai tanwin. Makanya gunanya alif lam itu adalah litta'rif, untuk ma'arifah, menunjukkan kalimat tersebut sudah dikenal, sudah dikenal. Jarulun ulun misalnya berkendaraan, lalu jarulun pas berkendaraan tadi saya melewati sebuah pasar. Nah, sebuah pasar itu pakai alif lam kah, pakai tanwin kah? Tatkala saya berkendaraan, saya melewati sebuah pasar. Pakai tanwin. Berbeda seandainya ulun katakan saya tadi kendaraan dan melewati pasar tersebut. Nah, itu pakai tanwin kah, pakai alif lam kah? Alif lam. Karena pasar tersebut berarti lawan bicara ulun tahu pasar yang ulun maksud. Sama kayak kita di masjid ini. Jar kawan pian, malam ini di masjid ada kajian kah? Malam ini di masjid ada kajian kah? Kira-kira pertanyaan kawan tadi pian paham lah. Itu masjid apa yang dimaksud? Imam Syafi'i kan? Nah, berarti pakai alif lam. Kalau seandainya dia pakai tanwin, itu umum, tidak tertentu masjid mana. Malam ini di mana yuk ada masjid, nah yang ada kajiannya. Namun tidak menentukan, makanya pakai tanwin. Itu nanti masuknya di bab tentang pakai alif lam dan tanwin. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah, kalimat tersebut sudah dikenal, maksudnya apa? Kalau tanwin kalimatnya umum, tidak dikenal. Itu nanti sudah belum itu ya? Di sini sudah belum? Belum ya? Tentang alif lam dan tanwin. Ya. Kalau kada salah sudah itu, mungkin diulang lagi ya tentang alif lam dan tanwin. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau kada kita sambung. Nomor berapa pulang? Nomor 5 ya, nomor 5. Ya, silakan nomor 5. Baca dulu kemudian pian terjemahkan. Kalau kada ulun terjemahkan. Misalnya kada tahu, nah ulun yang terjemahkan. A antum mudarrisuna? Ya. La nahnu atiba atibau. Ya, artinya apa? Apakah kalian guru? Para guru. Apakah kalian para guru? Ya. Tidak, kami dokter-dokter. Ya, kami adalah dokter-dokter. Nah, kalau ulun ganti, Bang. Tidak, kami adalah apa yuk? Kami adalah para pedagang. Nah, gimana, Bu? Kami adalah para pedagang. La nah nahnu para pedagang. Tujarun. Ya, la nahnu tujarun. Ya. Nomor 6. Silakan baca lagi gilirannya. A antum abnaul mudiri. Ya. La nahnu nahnu hafadatuhu. Artinya apa, Bu? Apakah kalian anak-anaknya mudir? Ya. La bukan ya. Kami cucu-cucunya. Ya, kami adalah cucu-cucunya. Jadi hafadah itu adalah jamak. Jamak taksir. Mufradnya apa? Hafidun. Hafidun. Hafid. Kalau dikira hafid, hafid itu artinya cucu-cucu. Kalau orang Jawa itu manggil ulun hafid, pit-pit ya. Karena hafid, karena kalau hafid kan sulit ya. Hafid-pit ya. Karena ulun hafid. Hafid artinya cucu. Jadi mufradnya adalah hafidun, seorang cucu. Jamaknya ada ahfad, boleh memakai ahfad atau hafadah. Nah, boleh. Ini sama seperti kalimat kafir, fasik, fajir. Nah, coba. Fasik. Jamaknya fasaqatun. Hafid, hafadah. Fasik, fasaqoh. Yang kedua, fusak. Ini tentang jamak ya. Fusakun. Fasik, seorang fasik. Fusak, beberapa orang fasik. Atau fasaqoh sama beberapa orang fasik. Sama seperti kafir, itu sama. Nah, kafir juga ada kufar, kafaroh. Di akhir surah apa itu? Ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, itu sama. Kafaratun ini kufarun. Fajir, fujarun, fajaratun. Kafir, kufarun, kafaratun. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Fajaroh itu jamak dari fajir, orang yang keji, orang yang jahat. Fujarun fajaratun. Ya, fusaqun fasaqatun. Ya, fusaqun fasaqatun. Mana tadi? Jadi hafadah itu cucu-cucunya. Nah, kami ini lain anak, sekalian cucu-cucu sih, sidin. Karena sidin nikahnya muda, cucunya juga dianggap anak. Nomor 7. Madrasatuna kabiru tun, perkataan rin ya. Bukan sekolah madros satukum ya. Sogirotun tun ya. Madrasatuna kabirotun wa madrasatukum sogirotun. Ini bersambatan ya. Anggaplah bersambatan. Apa artinya? Madrasah kami besar. Sekolah kami. Sekolah kami besar. Dan sekolah mereka kecil. Nah, misalnya ada keranakan SD sini lawan SD sana. Labus sambatan. Sekolahan kami besar, bonikam kecil. Nah, seperti itu ya. Sekolahan kami besar dan sekolah kalian kecil. Contoh yang kada baik bang sebujurnya. Nah, kenapa di sini kalimat kabiratun ada tak muannasnya? Ya, karena madrasah muannas. Nah, tetapi karena dia beridofat, berubah jadinya. Jadi seperti itu ya. Kadang pasangan sebuah kalimat itu dia mengikut sebelumnya. Kalau dia muannas, muannas juga, muzakkar, muzakkar. Madrasah itu kan seperti ini, diakhiri dengan tak marbutah. Madrasah ya. Namun rasa ada tanda taknisnya. Kalau dia beridofat dengan domir, maka berubah menjadi tak maftuhah. Tetapi tetap dia adalah muannas. Nah, seperti ini. Madrasatuna, tetap dia muannas. Makanya kabiroh, ada yang menunjukkan dia menunjukkan muannas. Bukan kabirun salah, tapi kabiratun juga harus muannas karena masih ada muannasnya. Kabiratun kemudian madrasatukum sama. Tu dimasuki antum madrasatukum. Maka sogir kecilnya pun juga harus muannas menjadi sogiratun. Sogiratun, ya. Kemudian nomor 8. Lana hadiqatun ya. Jamilatun ya. Fi tilkal qaryati. Ya, qaryati. Qaryati. Ya, artinya apa? Milik kami kebun yang indah. Ya. Di kota. Bukan. Itu, di negeri itu. Bukan. Dia lebih kecil dari kota. Ya, desa di itu. Di desa itu atau kampung itu. Kami memiliki kebun yang indah di desa itu, ya, di desa itu. Nah, di sini ada kalimat lana ya, la. Huruf jar li kalau dia memasuki nahnu maka menjadi lana bukan lina ya. Kan asalnya contoh misalnya pulpen ini milik ustaz. Milik ya. Pulpen ini milik ustaz. Apa bahasa Arabnya? Hadzal qalam lil ustazi. Hadzal qalamu lil ustazi. Pulpen ini milik ustaz tersebut. Nah, contoh. Biar kada bingung kenapa jadi la fathah. Hadzal qalamu. Pulpen ini. Salah. Milik ustaz, itu lil ustazi. Nah, dia harokatnya kasrah. Hadzal qalamu lil ustazi. Tetapi kalau dia bersambung dengan domir huwa huma hum kecuali domir ana maka dia berbaris fathah. Miliknya lahu, milik kami lana. Milik mereka lahum. Tetapi kalau dia beridofat dengan domir ana maka menjadi li. Kalau dia beridofat dengan selain itu domir-domir lahu lahum lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna maka dia berbaris fathah. Bisa dipahami pula? Ya, jadi kalau huruf jar li kalau dia beridofat dengan isim zohir, bukan domir ya, ustaz, barang-barang, benda-benda, itu bukan domir, maka dia berharokat kasrah. Kalau beridofat dengan domir, maka dia berharokat fathah, kecuali domir ana. Maka dia berharokat kasrah. Lahu, lahum, laka, laki, dan seterusnya. Ya, itu huruf jar li. Artinya maknanya bisa menunjukkan kepemilikan atau sebab. Ya. Di sini menunjukkan milik. Hadzal qalamu lil ustadi pulpen. Ini milik ustaz tersebut. Kemudian mana lagi? Nomor 9. Silakan. Ahuna tolibun fi kuliyati tibbi. Ya, artinya apa? Saudara kami. Ya. Seorang siswa di ya. Fakultas kedokteran. Jadi lam dan ya-nya bertasydid fi kuliyati tibbi. Ya. Ahuna tolibun fi kuliyati tibbi. Saudara kami seorang siswa, seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nomor 10, silakan. A'antum attiba, a'antum atibba'u. Ya, artinya apakah kalian para dokter? Ya, benar. Maka jawabannya dijawab, silakan. Ba'duna atibba'u. Ya. Wa ba'duna muhandisuna. Ya, artinya apa? Sebagian para dokter. Sebagian kami. Sebagian kami adalah para dokter. Ya. Dan sebagian lagi adalah para insinyur. Ya, jadi ditanya ya, apakah kalian para dokter? Maka dijawab sebagian kami para dokter, sebagian lagi adalah para insinyur. Tidak semuanya adalah dokter. Kemudian nomor 11. Allahu rabbuna wa rabbukum. Ya, artinya Allah rabb kami dan rabb kalian. Rabb artinya apa, rabb? Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ya, sebenarnya rabb itu makna yang tepat itu bukan Tuhan ya. Oh. Itu pembahasan tauhid itu. Rabb itu juga bisa dibakarkan ke makna makhluk. Maka kalau rob itu disandarkan kepada makhluk, dia maknanya adalah sahib, pemilik. Robul bait artinya apa? Pemilik rumah. Perkataan Abdul Muttalib ketika Abraha datang, ana robul ibil. Nah, saya adalah pemilik unta. Karena ketika Abraha datang, itu untanya diambil oleh Abraha. Maka dia ana robul ibil. Saya adalah pemilik, bukan tuhannya unta, pemilik unta. Ya. Nah, kemudian nomor 12, silakan. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Ya. Dhahabna ila suqi. Ya. Kemana? Kemana kalian pergi? Wahai saudara-saudaraku, ya. Kami pergi ke pasar. Ya, tapi perbuatan ini telah terjadi ya, karena menunjukkan fi'il madhi. Kalian pergi kemana, wahai saudaraku, saudaraku, wahai saudara-saudara? Kami telah pergi ke pasar. Ya, cukup ya sampai di sini. Tadi mulainya jam berapa? Jam 10. Jam 10 kan? Ya. PR, harus ada PR tiap minggu. Ya, tadi tentang Ayu ya. Oh ya, Ayu ya masih ya, baguslah Ayu. Jadi misalnya mobil apa yang kamu kendarai? Bahasa Arabnya apa? Ayu sayyaratin. Ayu mobil apa yang kamu kendarai? Ayu sayyaratin tarkabu. Ya, ayu sayyaratin tarkabuha. Ya, ayu sayyaratin tarkabuha. Mobil apa yang kamu kendarai? Jadi terkabu mengendarai. Jadi ayu sayyaratin. Kalau dia dimasuki huruf jar, maka fi ayyi sayyaratin. Di Al-Quran apa? Fi ayyi suratin masya'a rakabah. Nah, dalam bentuk apa? Jadi kalau dia bersandar kepada yang tidak berakal, maka maknanya apa? Tetapi kalau dia setelahnya yang berakal, maka maknanya adalah siapa? Tidak dijelaskan tadi. Contohnya ayyukum, ayyukum apa yuk? Siapa di antara kalian yang ya. Contoh misalnya ada pengajian, lojar ustaz, siapa di antara kalian yang sudah menikah? Nah. Maka bahasa Arabnya ayyukum, ayyukum tazawwajt mutazawijun gin. Mau tazaw wijuna kamu. Nakah tum aja. Biar mudah dipahami. Nah. Ayyukum nakahtum. Ayyukum nakahtum artinya apa? Siapa di antara kalian yang sudah menikah? Kalau ayyu disandarkan kepada yang berakal, maka maknanya adalah siapa? Siapakah bisa? Siapakah di antara kalian yang menikah? Tetapi kalau ayyu disandarkan kepada yang tidak berakal, maka maknanya apa? Kayak ayyu syari'in, ya. Ayyu syari'in, di jalan apa kamu terjatuh, misalnya gugur dari kendaraan. Ayyu syari'in sakoto, sakoto, sakota. Di jalan apa kamu terjatuh gugur tadi? Nah, seperti itu ya. Maka apa terjemahnya ya? Kalau dia dimasuki huruf jar, nah, fi, di jalan apa kamu terjatuh tadi tergugur, maka ayunya menjadi ayyi. Paham? Nah, menjadi ayyi karena dimasuki huruf jar. Ya, karena ini dibikin pertanyaan, dibikin PR, makanya menjelaskan dulu. Pertanyaan pertama menerjemahkan ya. Ustaz, ya. Yang ayu ini kan untuk pelajaran keempat ini poin empat, apa enggak besok aja PR-nya? Ya. Yang di poin empat ini loh, ini kan ada ayu-ayu lagi. Apa enggak besok aja tentang itu? Lanjut dong. Biar kedua, Pak. Kan susah. Enggak gampang, insyaallah gampang. Gampang lah, paling satu. Ini dulu pian paham kada penggunaan yang ulun yang PR tadi yang tidak berakal. Tinggal pian harus jeli pertanyaannya apa? Apakah di jalan apa? Di mobil apa? Kalau ada di kan V. Kalau mobil apa yang pian beli, yang pian telah beli misalnya? Yang kamu telah beli, membeli, ulun tuliskan bahasa Arabnya ishtari, ishtari, atau kalimat-kalimat yang sudah diketahui saja. Tinggal jawaban yang benar bagaimana. Itu sudah dijelaskan tadi secara ringkas, maka ulun juga PR-nya ringkas saja. Pertanyaan pertama, ibu kami seorang insinyur, ahli bikin bangunan mamaku. Ibuku adalah insinyur, seorang insinyur ya. Ibu kami ya. Ibu kami adalah itu tambahan ya, tanpa diterjemahkan ke bahasa Arab. Ibu kami adalah seorang insinyur di Fakultas Teknik. Namanya masih kuliah. Contoh aja ya. Di Fakultas Teknik. Teknik kan sudah ada tadi. Ibu kami adalah seorang insinyur di Fakultas Teknik. As-su'al tsani, yang kedua. Ayah kamu di sini seorang perempuan. Ayahmu, ulun berbicara kepada Maryam, abahmu. Nah, ayah kamu dalam kurung seorang perempuan adalah seorang ayah kamu adalah seorang mahasiswa. Ayah kamu adalah seorang mahasiswa. Dan kami adalah cucu-cucunya. Nya tadi kembali ke abah ya. Dan kami adalah cucu-cucunya. Ya, abahmu adalah mahasiswa atau siswa ya. Siswa atau mahasiswa sama. Dan kami adalah cucu-cucu Sidin. Kemudian as-su'alu tsalits, yang ketiga. Kami memiliki anak-anak yang kecil. Anak di sini laki-laki ya. Kami punya anak-anak yang kecil. Masih halus. Kami memiliki anak-anak yang kecil. Masih halus. Anak-anaknya laki-laki ya. Nah, tinggal pian jamakkan. Kemudian nomor 4. Ya. Nomor 4. Di masjid apa? Nah, ini pertanyaan kita. Di masjid apa? Nah, kalau di masjid apa berarti umum bukan khusus ya. Berarti masjidnya pakai tanwin. Nah, ulun perjelas. Di masjid apa kalian akan di masjid apa kalian akan pergi? Pergi bahasa Arabnya apa? Diganti. Di masjid apa kalian? Kalian di sini para laki-laki ya. Nah, di masjid apa kalian? Di masjid apa kalian telah pergi? Tadi Bu Munikam tulakan ke masjid mana? Nah, seperti itu ya kalau bahasa Banjarnya. Di masjid apa kalian telah pergi? Kalian di sini para laki-laki. Kalian di sini para laki-laki bukan perempuan. Ya. Di masjid apa kalian telah pergi? Kemudian as-su'al al-khamis yang kelima masih menggunakan ayu ya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita? Yang telah pergi pulang lah. Siapa di antara kita yang telah kalian apa kita tadi? Ganti kalian aja. Siapa di antara kalian? Ya, kalian ini laki-laki ya. Siapa di antara kalian yang sudah mencuci? Mencuci bahasa Arabnya ghusala. Atau tapas. Siapa di antara kalian yang sudah mencuci? Ya, atau betul tapas. Kemudian yang berikutnya, di rumah kalian. Ada mobil yang baru. Ada itu tambahan, bukan diterjemahkan. Di rumah kalian, kalian di sini para perempuan. Kalian di sini dalam kurung para perempuan. Di rumah kalian dalam kurung para perempuan. Ya. Ada kebun yang baru. Di rumah kalian para perempuan ada rumah, ada mobil yang baru. Mana-mana alamnya. Ya. Berikutnya Yang keberapa? 6 ya? 7. Bandara kami besar. Ada sekelompok anak bisi bandara pesawat. Lalu jarinya, bandara kami besar. Bandara kami besar. Ini tinggal pian kiaskan. Di pelajaran ke-14 sudah ada. Pakai tanwin kah, pakai alif lam kah. Ini tinggal pian baca lagi pelajaran ke-14. Jadi tadi adalah bandara kami besar. Yang ke-8, terakhir. Sudah gini 7 lah. 7 gini. Kebanyakan. Ulun gini ngalih juga kan memeriksa. 7 cukup. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Ya udah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.